Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hayta ta'allama ta'lim barakat tarkib nafal intifa' wal ifada li sifada al hasanat tamasuk bi ridha billah rasulih hadu ila al huda wa dalala ala al hayra. Qala musannif Abi Abdullah bin Ali Hadar radhiyallahu ta'ala anhu wa fa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Faslun wa 'alayka bi ada'il fara'id wa jinabil maharim wal iktsari minan nawafil. Dan atasmu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu dan menjauhi sesuatu yang haram dan memperbanyak daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Fa innaka in fa'alta dzalik mukhlishan liwajhillahil karim hasalta ala ghayatil qurbi minallah wa khuliat 'alaika khil'atul mahabbah allati tasiru indaha jami'u harakatika wa sakanatika lillah wa billah. Yang mana jika kamu melakukan itu semuanya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan memperoleh puncak daripada kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kamu juga akan diberi dengan pakaian kecintaan Allah, yang mana dengannya kamu nantinya setiap bergerak atau setiap diam, maka gerakan dan diammu akan dilakukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya khil'atul wilayah bal khil'atul khilafah. Itu adalah pakaian kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga pakaian khilafah. Wa qad asyara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi fima yarwihi an rabbih. Inna Allah ta'ala qala ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih wa la yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bih wa basarahu alladhi yubsir bih wa yadahu allati yabdisu biha wa rijlahu allati yamshi biha fa bi yasma' wa bi yubsir wa bi yabtis wa bi yamshi wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idannah وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي فِي قَبْضِ نَفْسِي عَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَا سَاءَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْمَوْتِ. Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan tentang hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan atasnya. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai akhirnya aku mencintainya. Dan jika aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi telinganya, dalam arti akan menjaga telinganya. Alladhi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya. Dan aku akan menjaga matanya yang dia gunakan untuk melihat. Dan aku akan menjaga tangannya yang dia gunakan untuk bergerak. Dan aku akan menjaga kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Maka denganku dia akan melihat. Dia akan melihat, mendengar, melihat dan bergerak, berjalan. Dan andai kata dia meminta kepadaku sesuatu, aku akan pasti memberinya. Dan andai kata dia berlindung denganku, maka aku akan lindungi. Dan tidaklah aku ragu dalam melakukan sesuatu seperti aku ragu dalam mencabut jiwa seorang hamba yang mukmin yang tidak suka dengan kematian, dan aku juga tidak suka dengan kekejian, dan pasti baginya akan ada yang namanya kematian. Di sini Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad radhiyallahu taala anhu mengatakan bahasanya hendaknya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga menjauhi semua larangan-larangannya. Dan juga dianjurkan setelah itu untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah-ibadah yang wajib sudah memang harus kita melakukan. Kita harus melakukan sholat lima waktu setiap hari. Kita harus melaksanakan puasa Ramadan satu tahun, satu bulan sekali. Kita harus mengeluarkan zakat. Dan jika kita punya harta lebih, kita harus melaksanakan haji. Itu sesuatu yang harus. Mau tidak mau harus kita melakukannya. Ya, selama kita mampu melakukannya, harus kita melakukannya. Kemudian ada lagi yang namanya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini begitu juga hukumnya harus dijauhi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Idza nahaitukum an syai'in fantahu. Bila amartukum bisa'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, maka lakukan sesuatu tersebut sebisamu. Kalian harus melaksanakan sholat lima waktu. Sebisanya. Dalam arti kalau orang sakit misalnya, tidak bisa sholatnya berdiri, bisa sholatnya dengan duduk. Tidak bisa duduk dengan berbaring dan seterusnya. Ya begitu juga bagi orang yang puasa. Kalau dia sehat jasmaninya dan bisa melaksanakan ibadah puasa di waktu Ramadan, dia harus melaksanakannya. Tapi kalau dia sakit, maka dalam keadaan sakit dia tidak wajib untuk melakukan puasa ketika itu. Mastata'tum, sebisanya. Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Tapi jika aku larang kalian tentang sesuatu, akan sesuatu tertentu, maka fantahu, jauhilah, berhentilah, jangan kamu lakukan. Dan tidak dikatakan mastata'tum di sini ya. Sesuatu yang haram tidak boleh dilakukan. Jangan nanti berzinah karena sudah darurah, kepepet, enggak bisa aku menahan. Nah, mastata'tum ini bagi sesuatu yang wajib. Lakukan sesuatu yang wajib bisa kalian. Sesuatu yang haram tinggalkan. Mutlaqan, fantahu. Maka di sini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan kepada kita gambaran bahwasanya manusia yang hidup di dunia ini tidaklah diminta dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan dua hal aja, yaitu melakukan ibadah yang fardu dan menjauhi sesuatu yang haram. Jika dia melakukan dua hal ini, maka dia akan sukses. Maka dia akan bahagia. Maka dia akan mendapatkan surga Allah. Cukup. Tidak perlu kalian melakukan yang sunnah ya. Cukup kalian melakukan yang fardu-fardu. Cukup kalian menjauhi yang haram-haram. Kalian sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya surga Allah Subhanahu wa taala derajat. Ya, berbeda-beda derajatnya. Tingkatnya sangat banyak. Tentunya setiap seseorang ingin tingkat dan derajat surganya tinggi. Bertambah tinggi, bertambah dia nikmat di surga Allah SWT. Bertambah tinggi, bertambah banyak dia memandang kepada zat Allah. Bertambah dia tinggi derajatnya, bertambah dekat dengan Rasulullah SAW. Dan itu adalah keinginan dan cita-cita orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ingin di surga setinggi-tingginya. Ingin di surga sedekat-dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ingin di surga sebanyak-banyaknya memandang kepada zat Allah. Karena memandang kepada zat Allah berbeda-beda. Ya, berbeda-beda dalam ukurannya, dalam waktunya. Ada yang hanya diberikan hanya satu kali aja memandang kepada zat Allah. Setelah itu tidak pernah lagi. Ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu dua kali, ada yang setiap hari satu kali. Ada yang setiap jam, ada yang setiap saat. Tergantung makomnya dan kedudukannya. Kedudukan dan makom ini didapatkan dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau ibadah-ibadah yang wajib dan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu harus. Kalau kita tidak melakukan hal ini, maka janji Allah atau ancaman Allah Subhanahu wa taala adalah neraka. Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkan yang wajib atau kita melakukan yang haram, tempat kita di neraka. kecuali kalau dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita hidup berarti tujuannya tidak lain melaksanakan ibadah yang wajib, memperbanyak amal dan menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita mikir-mikir, kalau kita mau merenungkan kehidupan manusia di dunia yang singkat dan sangat singkat ini, hanya sebentar dan sesaat hidup di dunia. Kalau dibandingkan kehidupan di akhirat, yang mana kehidupan di akhirat ini tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya dan ujungnya. Makanya dinamakan yaumul akhir, hari terakhir. Tidak ada la nihayata lahu, tidak ada 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, terus. Yang di surga akan merasakan kenikmatan surga selama-lamanya. Dan yang di neraka bagi yang tidak ada iman akan merasakan siksaan neraka selama-lamanya. Na'udzubillah kalau tidak ada iman. Kalau ada iman tapi dia banyak maksiat, maka dia akan diberikan azab oleh Allah sekedar dan seukuran maksiatnya. Seberapa banyak maksiatnya? Dibersihkan dulu. Jiwanya dibersihkan dari kemaksiatan ke kemaksiatan. Sampai menjadi pantas untuk masuk surga. Surga ini bukan sesuatu sembarangan. Ala inna sil'atullah ghaliyah. Ala inna sil'atullah al-jannah. Ketahuilah barasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala sangat mahal. Kalian punya barang dagangan di toko, di pasar. Allah juga punya barang dagangan. Tapi semahal-mahal dagangan kalian tidak bisa mengalahkan mahalnya dagangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didagangkan oleh Allah? Jannah, surga. Silatullah al-jannah. Barang yang didagangkan oleh Allah surga. Dengan apa kalian membeli surga dari Allah Subhanahu wa taala? Pakai uang rupiah, dolar? Tidak. Pakai amal soleh. Pakai ibadah. Jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu mahal. Dan sebenarnya itu tidak pantas sebenarnya untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nikmati selama-lamanya padahal kita ibadahnya hanya sesaat di dunia ini, 60 70 tahun tidak lebih dari itu. Bahkan banyak yang masih muda-muda sudah meninggalkan alam dunia ini. Seringkali kita mendengar innalillah wa innalillah. Hampir setiap hari innalillah wa innalillah. Dan itu tidak jauh dari kita. Hadapan kita sudah ada yang namanya kematian. Kalau mau manusia berpikir dan merenungkan, pasti dia akan tidak mau meluangkan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Tidak mau dia hanya membuang-buang waktu, duduk-duduk di alun-alun, tidak ada yang dilakukan di situ, apalagi na'udzubillah sampai maksiat. Yang membuang-buang waktu aja akan menyesal di saat dia di akhirat ditampakkan, ini loh waktumu sekian jam, kamu hanya duduk tanpa beramal soleh, kosong dari amal soleh di jam-jam tersebut. Nyesel. Ya Allah, coba andai kata waktu-waktu tersebut aku lakukan amal soleh, aku salawat kepada Rasul, aku zikir subhanallah, subhanallah, baca la ilaha illallah. Nyesel dari nyeselnya. Andai kata di akhirat ada kematian lagi, dia akan mati dari nyeselnya. Tapi di akhirat tidak ada kematian. Itu menyesali apa? Menyesali akan waktu yang terbuang sia-sia. Apalagi kalau dia tahu jam-jam, waktu-waktu dia lakukan di dalamnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nyesaknya? Padahal kita sudah jelas kita akan menghadapi akhirat. Kita jelas akan bertemu dan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua apapun yang kita lakukan. Ya, ada malaikat raqib atid di kanan kiri kita selalu mencatat amal kita. Yang baik, yang jelek, semuanya dicatat. Nanti semuanya ditimbang amal kita. Dihisab. Dan nantinya, bagi yang banyak amal solehnya, akan masuk surga secara langsung. Tapi bagi yang kemaksiatannya, lebih banyak daripada amal solehnya, mampir dulu ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi mampir dalam arti dia tidak selamanya di situ, karena ada iman di hatinya. Makanya setiap orang mukmin yang beriman pasti masuk surga. Masuk surganya pasti. Tapi masuk surganya bisa mampir dulu, bisa langsung. Kita kan ingin yang langsung. Apa mau mampir dulu? Mau lihat-lihat dulu ke neraka? Penasaran sebelum masuk surga mungkin ketengen alam sama Fir'aun dulu? Kan tidak. Insya Allah kita inginnya langsung masuk surga. Tidak usah. Kalau nyoba-nyoba kepingin penasaran di dunia aja, coba sendiri. Kalian coba hidupkan korek api atau lilin, jari kalian satu, tidak usah banyak-banyak taruh di atasnya bakar. Apa kalian kuat menahannya? Kalau kalian tidak kuat menahan api yang kecil daripada api dunia, bagaimana kalian tahan dengan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala? Yang api daripada api dunia ini hanya berasal dari setitik api neraka yang sudah dicuci dengan air lautan. Bayangkan, andai kata tidak dicuci dengan air lautan, kita tidak bisa memanfaatkan api di dunia ini, percikan daripada api neraka. Bagaimana api nerakanya? Bagaimana yang tidak dicuci dengan air lautan? Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal, i'mal li dunya bi qadri muqamika fiha." Beramallah kamu untuk duniamu seukuran masa tinggalmu di alam dunia tersebut. Seberapa lama kita akan tinggal di dunia? 200 tahun, 1000 tahun. Itu umat-umat terdahulu, Nabi Nuh masih hampir 1000 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad adalah umur paling pendek di antara umat-umat yang lain. Tidak lama. Nabi Nuh aja yang hampir 1000 tahun, ketika ditanya bagaimana kamu hidup selama itu di dunia, apa katanya Nabi Nuh? Dakhaltul bait min bab wa kharajtu min bab akhar. Tidak terasa, katanya Nabi Nuh, seakan-akan aku masuk rumah dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Bagaimana yang hidupnya hanya 60 tahun? Mau kita hidupnya 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, pasti ujung-ujungnya kita mati. Tidak ada yang namanya tidak mati manusia itu. Tidak ada yang namanya manusia yakin hidup selama-lamanya. Ada. Orang yang meyakini dia hidup selama-lamanya di dunia, itu orang gila berarti. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Ini dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, ya Muhammad, kamu akan meninggal dan mereka semuanya akan meninggal. Kalau Rasul meninggal, apalagi kita? Kalau ada yang hidup dijamin selama-lamanya di dunia, yang berhak mendapatkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana Nabi Muhammad? Mana sahabat-sahabat? Mana tabi'in? Mana tabi'in tabi'in? Nggak usah jauh-jauh, mana kakek-kakek kita? Mungkin orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita. Tetangga-tetangga kita mana? Dan kita nantinya akan nyusul kepada mereka. Apakah kita tidak mempersiapkan hal itu? Mikir, di dunia hanya sebentar, sesaat. Artinya apa? Lakukan amalan untuk dunia kamu seukuran kamu tinggal di dalamnya. Artinya tidak lama, jadi tidak usah terlalu bersemangat dan menguras waktu dan tenaga hanya untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya, padahal hidupnya dia singkat di dunia. Mencari dunia sepanjang umurnya hanya sibuk dengan dunia. Sepanjang hari dia hidupnya hanya untuk mencari dunia. Setelah dia kaya, sudah tua, akan ditinggalkan semua kekayaannya. Habis itu semua kekayaan 1 rupiah saja akan dihisab dan minta tanggung jawabnya oleh Allah SWT. Dihisab itu merupakan azab. Sudah ukubah dan azab di sisi Allah. Dihisabnya azab. Bagaimana kekayaan yang banyak dihisab, dihisab, dihisab satu persatu. Oleh karena itu yang kaya-kaya, yang soleh-soleh, masuk surganya terlambat. Akhiran, inna fuqara ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghnia bi 500 am. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang fakir akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang kaya 500 tahun lamanya. 500 tahun ukuran akhirat ya. satu hari di ukuran akhirat sama seperti 1000 tahun ukuran dunia. Jadi karena apa kok orang kaya akhiran? Karena hisabnya panjang. Satu persatu dihisab. Waratus alunna yauma idzin anin na'im. Semua kenikmatan akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Akan ditanya, akan dihisab satu persatu. Yang fukara yang kurang banyak hartanya, ya karena hartanya sedikit, hisabnya lancar. Tidak terlalu banyak yang dihisab. Jadi na'udzubillah kalau ada manusia sibuk seluruh waktunya mencari dunia, habis itu dia tinggalkan. Yang nikmati orang lain. Yang nikmati ahli warisnya. Yang dihisab ya, bukan ahli warisnya yang dihisab. Yang dihisab nanti orang yang mati itu. Padahal dia yang berkorban mencari harta tersebut. Tapi yang dihisab dia, yang nikmati orang lain. Itu kejamnya dunia. Padahal orang lain yang nikmati keluarganya, yang nikmati ahli waris, yang nikmati, belum tentu bersedekah untuk orang tuanya. Belum tentu membacakan Quran untuk orang tuanya. Belum tentu berziarah. Dia yang memberikan segala warisan tersebut, seluruh warisan tersebut kepada keluarganya, anak-anaknya. Tapi na'udzubillah dilupakan orang tuanya. Coba dia punya anak soleh. Tinggalkan kepada anak-anak ilmu. Tinggalkan kepada anak-anak agama yang baik. Ajarkan berdoa untuk orang tua. Ajarkan dia beramal soleh. Ajarkan dia takut kepada Allah. Tinggalkan takwa kepada Allah untuk mereka. Ketika meninggal orang tua, dia akan bertakwa. Dia akan menjadi anak soleh. Yang selalu mendoakan orang tuanya. Berziarah kepada orang tuanya. Bacakan tahlil untuk orang tuanya. Minimal bacakan fatihah untuk orang tuanya. Karena dia orang soleh. Anak soleh. Ya, inggota amaluhu ila min salas. Waladun soleh. Yada'ulahu. Akan terputus amalnya kecuali dengan tiga hal. Salah satunya anak soleh yang mendoakan orang yang meninggal tadi itu. Nah itu kehidupan dunia yang singkat. Jangan kita gunakan pikiran dan waktu kita seluruhnya untuk kehidupan dunia. Padahal tujuannya sebentar. Mali walid dunia. Ma'ana fi dunia illa karakibin istadalla tahta syajara summa roha wa tarakaha. Rasulullah SAW bersabda menggambarkan bagaimana kehidupan dunia. Apa gambaran kehidupan dunia itu? Katanya Rasul, seperti seorang yang menunggangi kendaraan, tunggangannya, kemudian dia capek, dia istirahat di bawah pohon yang teduh untuk istirahat. Setelah dia istirahat, bangun dari tidurnya, dia naik kendaraannya lagi dan dia teruskan. Nah itulah kehidupan dunia itu seperti orang yang tidur dan istirahat di bawah pohon. Sebentar. Hanya sebentar. Seperti stasiun kita mau ke Jakarta, berhenti di stasiun Semarang, berhenti di stasiun Cirebon. Sebentar. Nah itu kehidupan dunia. Hanya sesaat aja kita lewati dari alam kita menjalaninya di alam perut ibu kita, rahim kita. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Kemudian nanti ke alam barzah kita nunggu hari kiamat. Di alam barzah kita nunggunya. Dan nanti baru akhirnya terakhir alam akhirat. Disitulah penentuan. Disitulah hal yang menakutkan. Semoga kita semuanya bahagia di dunia dan akhirat. InsyaAllah. Amin. Nah itulah yang dikatakan oleh Rasul. I'mal li dunya bi qadri muqamika fiha. Wa'mal li akhiratik bi qadri muqamika fiha. Dan beramallah kalian untuk akhiratmu. Untuk akhiratmu sekedar dan seukuran berapa lama kamu tinggal di akhirat. Berapa lama kita tinggal di akhirat. Ilan ya, malan ya haya. Tanpa ada batasnya kita tinggal di akhirat. Nah ini yang perlu kita persiapkan. Kalau kita mempersiapkan rumah untuk kita tinggali di dunia. Yang hanya kita tempati sebentar. Kenapa kok tidak kita persiapkan rumah untuk kita tempati di akhirat yang kita tempati selama-lamanya, bukan hanya sebentar sesaat, tapi selama-lamanya. Kita bangun rumah kita di akhirat. Kita perindah, kita perbagus. Dengan apa? Amal soleh. Jangan buang-buang waktu. Apalagi kita sudah melewati setengah umur, mungkin seperempat umur. Tidak panjang, tidak lama lagi. Pergunakan kesempatan yang masih tersisa ini untuk memperindah, memperbagus, mempertinggi rumah kita di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amal lil jannati biqadri hajatika ilaiha. Rasul kemudian meneruskan, beramallah kalian untuk surga seukuran keinginanmu untuk mendapatkan surga. Seberapa banyak keinginanmu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Maka beramallah seukuran keinginanmu. Bertambah kita kepingin surga Allah, bertambahlah, menambahlah kita amal soleh. Ah, mana mau kepingin surga sedikit-sedikit aja, ya sudah, jangan banyak-banyak amal solehnya. Kepingin surga tapi tidak beramal soleh. Kepingin tinggi derajatnya di surga, jannatul firdaus. Modalnya banyak makan, banyak tidur, banyak maksiat. Kepingin jannatul firdaus, ya, tidak bercermin dia. Ya harus sesuai dengan amalnya. Kepingin jannatul firdaus, dekat dengan Rasul. Ayo buktikan. Mana amal kalian? Cobalah lihat salaf. Rabi' al-Adawiyah, seorang wanita. Rabi' al-Adawiyah di zamannya, orang soleh di zamannya. Yang punya wirid 1000 rakaat setiap hari. 7000 khatam Quran. Dia khatamkan. Apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan? Aku ingin membuat hati Rasul sesam bangga denganku. Ingin membuat bangga hati Nabi Muhammad SAW. Punya cita-cita yang tinggi. Haibah Ali bin Idrus bin Syahab. Dia mujahadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahajud 10 juz baca Quran tahajudnya. Kita kadang tahajud kadang tidak. Ya, ini setiap malam istiqomah tahajud 10 juz, enggak banyak baca Qurannya 10 juz. Dan puasa. Banyak puasa, banyak sedekah, banyak berzikir enggak pernah berhenti. Sehingga sampai temannya ini mengatakan kepada Habib Ali ini, ya Habib, kamu itu sebenarnya tidak perlu banyak-banyak beramal soleh. Kamu kan keturunan Rasul. Kamu kan punya kakek Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, Sayyidina Muhajir, Sayyidina Habib. Ini Habib ini loh. Jangan salah. Walaupun mungkin ana bisa mendapatkan syafaat mereka di akhirat, tapi aku tidak ingin di akhirat mengharap syafaat mereka. Tidak. Aku ingin di akhirat aku bawa bendera sendiri dan aku ingin membagikan syafaat kepada orang-orang. Nah, ini cita-cita yang tinggi. Kepingin memberikan syafaat, bukan kepingin dan mengharap syafaat dari orang, tapi kepingin membagikan syafaat. Bagaimana membagikan syafaat? Ya harus banyak amal soleh. Ya harus tinggi derajatnya, makomnya. Uwais al-Qarani radhiyallahu ta'ala anhu, afdalut tabi'in, dalam riwayat bisa memberikan syafaat sebanyak kabilah mudhar, kabilah besar di Arab sana. Jadi bisa memberikan syafaat kepada orang banyak. Uwais al-Qarani. Kemudian Syekh Bafadhal dikatakan bisa memberi syafaat setiap hari kepada 70 orang. Al-Habib Abdurrahman As-Sijjab memberikan syafaat kepada orang-orang yang hidup di zaman beliau lahir dan di zaman beliau meninggal. Dan begitu juga tergantung makam masing-masing. Ya, mereka bisa memberi syafaat karena apa? Karena makam mereka tinggi. Amal soleh mereka banyak. Ilmu mereka Masya Allah. Ya, kalau kita pas-pasan, masa kita memberi syafaat? Kita hanya mengharap syafaat. Iya kan, ini harapan. Iya kalau betul kita dapat syafaat. Kalau tidak, kita bingung di akhir. Ternyata kita menyangka kita dapat syafaat, ternyata tidak dapat syafaat. Dan ternyata sudah di depan kita neraka jahanam. Mau apa kita di saat itu? Mau teriak-teriak kepada Allah, protes. Ya Allah, mana mau surga? Kamu amal soleh sedikit, maksiatnya banyak, mau surga. Masa mau ya, sesuatu yang tidak bisa kita harapkan. Harus kita mempersiapkan. Ingin surga, beramal soleh. Wa amal linnar biqadri sabrika anha. Beramallah kalian untuk neraka, menghindari neraka. Seukuran takut kalian dengan neraka. Seberapa kalian takut kepada neraka Allah, kepada azab Allah, beramallah seukuran itu. Jangan berbuat maksiat. Kalau kalian berbuat maksiat, berarti kalian berani untuk menghadapi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kehidupan di dunia. Ini yang kita lakukan tadi. Memang menjalani ibadah kadang-kadang ya namanya setan. Kita mau tahajud dibisiki, jangan. Enak tidur, gampang tahajud, enggak usah perlu tahajud, banyak pahalanya kamu. Dibisiki. Apalagi kalau sudah hujan-hujan dengan selimutnya, wah, tambah berat bisikan setan itu. Melawan bisikan yang tidak gampang. Tapi kalau dia bisa melawan, dia beruntung. Tapi kalau tidak bisa melawan, terus kita ngikuti hawa nafsu, sampai kapan kita mau berubah? Fa amma man tahaq wa asharal hayatat dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang toho berbuat maksiat, melewati batas, melewati ketentuan Allah, yang haram diterjang, dilakukan, yang wajib ditinggalkan, wa atharal hayata dunia, dan dia mendahulukan kehidupan dunia, kenikmatan dunia, lupa dengan kenikmatan di akhirat, fainal jahima hiyal ma'wa. Maka nanti kedudukannya dan tempatnya dia nanti akan ada di neraka jahim. Tapi wa amman khafa wa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hum. Tapi dia orang yang takut kepada Allah, takut kedudukan Allah Subhanahu wa taala, mau maksiat takut kepada Allah, meninggalkan yang wajib takut kepada Allah. Wa nahana nafsa 'anil hawa, dan menahan jiwanya, nafsunya dari hawa nafsu dan keinginan-keinginannya. Kepingin begini, kepingin, dia tahan. Mujahadah. Fa innal jannata hiyal mawa. Maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita mendengarkan nasihat demi nasihat tapi tidak pernah diamalkan. Wah, itu orang lain, itu orang lain. Tidak, setiap nasihat kita dengarkan itu untuk kita. Dan itu harus kita lakukan. Umpung sekarang tempatnya. Jangan kita mau melakukan dan mengamalkan nasihat nanti di alam barzah kita ngamalkan. Sudah selesai, taklifnya sudah selesai. Waktu ibadah selesai di alam barzah. Tidak ada lagi, walaupun kita bisa sholat misalnya di alam barzah, tidak dicatat lagi sudah. Kita maksiat di alam barzah misalnya, tidak dicatat lagi, sudah selesai. Taklifnya sudah selesai. Sekarang waktunya. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah sudah dibacakan ayat-ayatku, katanya Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu membohongi. Kamu tidak percaya. Sekarang kamu menyesal. Wa man kana yuridu hasal akhirah nazid lahu fi harsi. Aman kana yuridu hasad dunya nutihi minha wa laysa lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menginginkan ladang di akhirat, aku akan berikan, bahkan aku tambahkan dari keinginannya. Kita ingin ladang akhirat, kita ingin surga, kita ingin begini di surga, begitu di surga. Kita akan diberikan oleh Allah keinginan kita. Bahkan lebih dari keinginan kita, lebih dari bayangan kita. Mala inun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Tidak pernah kita membayangkan kenikmatan. Yang kita bayangkan setiap kenikmatan, surga di atas itu semuanya. Tidak kita mendengarkan cerita kenikmatan, surga di atas itu semuanya. Dan kenikmatan surga tidak pernah terlintas di hati manusia. Lebih dari itu. Jadi, nasid lahu fi harsi. Tapi, man yurid harsal dunya, nu'tihi minha walaysa lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menginginkan ladang dunia, hanya kepinginnya saja punya rumah mewah, punya mobil, kendaraan mewah, itu yang diinginkan sebentar, akan aku berikan, katanya Allah, aku berikan keinginannya. Tapi ingat, di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian kenikmatan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu yang harus kita renungkan. Kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, bandingannya sangat jauh. Nah, kalau kita mau melakukan ibadah, ingat, ya Allah, mau baca subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ringan sebenarnya. Tapi kadang kita ngikuti hawa nafsu, tidak bersemangat beribadah. Ingat, huffatil jannabil makarih wa huffatin nar bi syahwat. Surga ini dikelilingi dengan makarih, sesuatu yang tidak enak. Mau melakukannya berat. Coba kita yang haram-haram. Coba kita yang maksiat-maksiat. Tidak berat kita melakukan. Dengan enaknya kita melakukan. Tidak ada ragu-ragu. Tapi kalau mau sholat, mau sedekah, ragu-ragu. Mau tidak ya? Lakukan apa tidak? Kalau maksiat dengan entengnya dia. Bisikan setan dia lakukan dengan entengnya. Itulah jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa huffatil jannati syahwat. Ya, kita hidup melawan hawa nafsu berat. Ibadah berat, tapi ujung-ujungnya kita nikmati. Al ibadah awwaluha mur wa akhiruha hulwun. Ibadah kepada Allah, amal soleh, awal-awalnya kita rasakan memang berat. Tapi ujung-ujungnya kita mendapatkan kemanisan, rasa manis, rasa senang, rasa bahagia. Dan sebagainya kemaksiatan kepada Allah. Di saat kita maksiat kepada Allah, mungkin kita merasakan nikmat. Tapi ujung-ujungnya kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mungkin orang yang terjun payung tapi enggak pakai payung, terjun badan aja. Mungkin di udara dia nikmat merasakan udara yang segar, angin. Ketika jatuh, mampus dia sekarat kan? Nah, itu maksiat seperti itu. Dia nikmati foya-foya. Dia lakukan yang haram tanpa ingat kepada Allah, tanpa takut kepada Allah. Tapi ujung-ujungnya dia akan sekarat, menyesal. Nah, ibadah sebaliknya. Ibadah mungkin seperti orang yang berusaha mendaki gunung untuk mencapai puncaknya, dan di situ di puncak gunung ada kebun yang indah, udara yang segar. Dia naiknya susah payah, tapi sampai di atas dia nikmat. Dia menikmati udara yang segar, kebun yang indah di situ. Itulah ibadah. Sebagaimana orang yang mungkin sakit, ketika dia sakit dimasukkan rumah sakit, disuntik, dikasih obat begini, dia itu rela semuanya digitukan. Untuk apa? Mendapatkan kesembuhan. Setelah dia sembuh, dia nikmati kesembuhannya, dia nikmati kesehatannya. Di saat dia disuntik minum obat pahit, tidak enak semuanya, tapi setelah itu dia senang, sehat, dipijat kakinya untuk misalnya dapatkan kesembuhan. Dia mau dipijat, padahal dipijat ketika itu sakit, tapi kemudian dia menjadi sehat, hilang sakitnya. Itu yang dia cari. Begitu juga dunia. Dunia kita hadapi dengan penuh ujian, bisikan setan, berat kita melakukannya. Tapi kalau kita bisa melakukannya, kita akan merasakan kenikmatan yang abadi, tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kita cari daripada kehidupan dunia ini. Kalau kita sekarang yang dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih umur masih mungkin masih muda atau mungkin masih panjang umurnya, dikasih kesehatan, kita tidak amalkan, kita tidak pergunakan, kita biarkan waktu berjalan terus, sampai kapan kita menunggu? Apa nunggu Rasulullah mimpi sampai memberitahu, memberi nasihat? Apa nunggu malaikat Israel datang dulu melihat wajahnya baru ya tahu? Malaikat tunggu dulu ya, ada mau banyak amal ibadah ini, mau memperbanyak sedekah, memperbanyak Quran dulu. Jangan. Ya, setiap kita lihat kepada orang atau jenazah yang kita angkat, atau kita melihat mendengar orang meninggal dunia, kita ingat dalam diri kita bahwasanya kita akan seperti dia nantinya. Dan kita hadirkan dalam hati, ini yang harus kita renungi dan kita hayati ketika kita mendengar orang mati, apalagi sampai mengantarkan orang mati. Bukan hanya ngobrol satu dengan lain, tapi yang dianjurkan kita hadirkan dalam hati dan merenungkan dalam hati bahwasanya kita pun akan seperti dia. Dan kita renungkan bagaimana keadaan dia sekarang, bagaimana meninggalnya, bagaimana merasakan sakaratul maut, apa yang dia hadapi, apa yang dia rasakan, dan sekarang ini apa yang dia rasakan. Ketika ditaruh di kubur, apa yang dia lihat ke situ? Ketika datang mungkar nakir, malaikat yang bertanya setiap masing-masing yang dikubur selesai rata kuburannya dengan tanah, akan didatangi dua malaikat makhluk Allah SWT. Mungkar nakir, yukhawifak, yuzijak, yang akan membuat orang manusia takut ketika itu. Makanya kita ditalkini ketika orang meninggal dunia setelah selesai dikubur di kalni. Ya ja'akal malakanin wakalani bika fala tahaf fala yuzijak fa innahuma khalqun min khalqillah fa idza sa'alaka man rabbuk faqul bi lisanin sari Allahu rabbi ila akhir. Kalau kamu didatangi dua malaikat yang tidak lain itu adalah makhluk Allah juga, jangan kamu gemetar, jangan kamu merasa takut, jangan, karena mereka juga makhluk Allah, mereka malaikat juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka nanti akan bertanya kepadamu man rabbuk, ngetes. Man rabbuk, man nabiyuk, ma kitabuk, man ikhwanuk. Oh, cuma tanya itu. Cuma tanya man rabbuk, man kitab, ma kitabuk, man nabiyuk. Oh, gampang, bisa dihafal di sini. Kalau dihafal toh di sini, ya semuanya bisa masuk surga. Cuma ngafal gitu. Nah, bisa atau tidak bisanya menjawab ketika itu bergantung kepada amal soleh kita. Kalau kita punya amal soleh yang baik, yang banyak, kita akan menjawabnya dengan jelas, tanpa ada keraguan. Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Al-Ka'bah Qiblati, Al-Quran Kitabi, Al-Muslimun Ikhwani. Tegas, keras. Nah, mungkar nakirnya, sudah yakin pasti ini, wah ini sudah amal solehnya banyak. Tapi kalau kita tidak punya amal soleh, menrobuk. Siapa ya Rabbi ya, kok lupa nah ya. Bisa menjawab, Rabbi dolar, Rabbi dunia. Bisa menjawab dengan jawaban yang salah nantinya. Maka di saat itu malaikat tersebut akan menyiksa. Di saat itu akan menerima siksaan Allah SWT. Karena di saat itu ruh dikembalikan kepada jasad untuk menerima siksaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu katanya Habib Abdul Haddad, jauhi juga yang haram. Tidak cukup hanya menjalani ibadah yang wajib, tapi juga harus menjauhi yang haram. Kalau kita melakukan apapun, pasti akan dibalas oleh Allah. Fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarahu, may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarahu. Sedikit apapun satu yang haram kita lakukan, pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Ingat, dan Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan dikira Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap orang-orang yang bermaksiat. Jangan dikira Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Oh, Allah enggak tahu, Allah lupa, jangan. Loh, buktinya sampai sekarang aku tidak pernah diberi azab sama Allah, enggak pernah ditegur oleh Allah. Mungkin Allah lupa, mungkin Allah enggak. Sengaja Allah mengundur. Yu'akhiruhum liyaumin tashfasu fil. Allah sengaja tidak memperingati, tidak menegur, tidak memberi azab ketika di dunia, untuk diakhirkan azabnya di akhirat nantinya di hari kiamat. Na'udzubillahi mendarik. Makanya jadilah kita beruntung di akhirat. Siapa orang yang beruntung? Yang dikatakan oleh Allah SWT dalam ayatnya, kullu nafsin za'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yawmal kiamat faman zuhriha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini orang yang beruntung. Semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Siapa orang yang beruntung? Yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dia nanti di akhirat dimasukkan surga oleh Allah SWT. Faqad faz, berarti dia adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul hurqa, hidupan dunia hanya kehidupan yang menipu. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah SWT kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, diselamatkan dari segala fitnah, dipanjangkan umur kita dengan penuh ibadah kepada Allah, penuh ibadah mendekatkan diri kepada Allah, dan penuh dengan salawat kepada Rasulullah SAW, dan menjauhi larangan-larangan Allah sehingga meninggal dalam keadaan disambut oleh Rasulullah SAW. Ala hadini akuniya salihah jamiya samila dukhairidina ulahiru ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin SAW. Al-Fatihah.